sudah dijelaskan oleh beliau bahwa rahmat meliputi dunia. Adapun rahim akhirat. Maka seluruh manusia mendapatkan sifat rahmannya Allah, tapi tidak seluruh manusia mendapatkan sifat rahim Allah. Ya. Kita lanjutkan syarah dari matan qawluhu alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul. Di sini tidak dikatakan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kalimat ini hak. Kalimat ini hak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan penglihatan dan pendengaran kepada kita. Kalimat ini hak. Benar, tidak salah. Segala puji bagi Allah yang telah menutup aurat kita. Kalimat ini hak, tidak salah. Ya. Tetapi yang terbesar ini. Ya. Yang terbesar ini. Oleh karena itu, beliau memilih kalimat ini. Walaupun kalimat ini nukilan dari firman Allah. Ya. Beliau tidak mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan oksigen dan udara. Itu kan kalimat hak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dalam makan, minum, tidur. Kalimat ini hak. Tapi bukan yang terbesar. Yang terbesar apa? Ayat alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Karena nikmat Allah itu banyak. Banyak. Tidak ada manusia yang bisa menghitung nikmat Allah. Ayat itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Apa? Diutusnya para nabi. Diutusnya para rasul. Wa bil khusus kita ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nikmat terbesar. Coba kalau Rasulullah tidak diutus. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya mengajarkan ajarannya sampai hari ini kayak apa manusia? Neraka. Kafir semua, musyrik semua. Tapi alhamdulillah Allah mengutus beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga entah berapa miliar manusia mendapatkan hidayah, masuk Islam, selamat dari neraka, masuk surga insyaallah taala. Maka tepat sekali kalimat dalam Al-Qur'an yang beliau pilih. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya. Yes. Bil huda walihil haq. Dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Ini bukan ciri khusus. Ciri khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dan agama yang hak. Tidak. Karena yang membawa petunjuk dan agama yang hak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa juga, Nabi Musa juga, Nabi Ibrahim juga, seluruh nabi dan rasul itu membawa petunjuk dan agama yang hak. Ya, yes. Jadi ini bukan khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dibahas oleh beliau, Buddha itu apa, dinul haq itu apa. Ya, jangan sampai kita salah paham. Buddha tidak apa-apa. Bukankah Rasulullah tidak punya petunjuk? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal? Kenapa dikatakan di sini Rasulullah datang membawa petunjuk? Tahulah kita bahwa petunjuk yang dimaksud di sini adalah apa? Ada macam-macam petunjuk sudah kita bahas. Ada hidayah untuk tauhid, ada hidayah untuk bayan, ada hidayah untuk am, ada hidayah untuk khas, ada hidayah untuk bilal. Yes. Ada hidayah yang dengan hidayah itu orang kafir jadi masuk Islam. Ada hidayah yang dengan hidayah itu orang yang mau sholat jadi rajin sholat. Itu punya siapa? Milik siapa? Siapa yang bisa memberi? Allah Rabbul Alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Bukti jelas beliau tidak sanggup mengislamkan paman beliau Abu Thalib, paman yang sangat beliau cintai dan mencintai beliau. Beliau tidak tahu. Kenapa? Ini hidayah yang hanya milik Allah. Siapa yang akan diberi hidayah, siapa yang tidak, itu hanya Allah yang berkuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa walaupun sekedar memohon. Artinya permohonan beliau bisa diterima, bisa ditolak. Yeah. Tidak semua permohonan beliau dikabulkan oleh Allah. Berapa kali beliau memohon agar Abu Thalib masuk Islam, Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam, Allah tidak kabulkan. Yeah. Justru sebaliknya, orang yang dilaknat oleh Nabi, dikutuk oleh Nabi, siapa? Suhail bin Amr masuk Islam. Yes. Tiga orang yang dikutuk dan dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW selama sebulan, salah satunya Suhail bin Amr masuk Islam. Hidayah apa itu? Hidayah itu taufiq. Hidayah itu taufiq milik Allah Rabbul Alamin. Di sini tentu bukan hidayah taufiq. Semoga yang menolak di sini hidayah taufiq. Baca ayat ini. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa, yang punya hidayah taufik baru. Maka huda di sini, hidayah di sini bukan hidayah taufik, tapi hidayah bayan, hidayah keterangan, hidayah ilmu. Nih, tata cara sholat yang benar seperti ini. Cara wudhu yang benar seperti ini. Cara manasik haji yang benar seperti ini. Cara jual beli yang sesuai dengan syar'i seperti ini. Itu Nabi yang punya. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi itu hidayatul bayan. Atau dengan bahasa lain, hidayatul irsyad wal bilal. Atau dengan bahasa lain, hidayatul ilm. Hidayah yang berupa ilmu. Ilmu kan? Tata cara sholat itu apa? Ilmu. Tata cara manasik haji apa? Ilmu. Tata cara jual beli yang sesuai syariat Islam, ilmu. Maka hidayatul bayan adalah ilmu. Dan itu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wadinil haq nanti akan dijelaskan oleh beliau. Liyudhirahu ala dini kullihi, agar Allah memenangkan dia. Nanti juga akan dibahas oleh beliau, dianya ini siapa? Liyudhirahu, hunya ini kembali ke siapa? Ya, agama yang hak atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya ada benar. Ya, nanti akan dibahas oleh. Berarti ini jaminan dari Allah bahwa orang yang memeluk agama yang hak ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin akan tinggi. Karena azharu yudhiru dari kata zuhur, punggung, itu yang tertinggi. Seperti dikatakan zuhur jabat, zuhurnya binatang itu yang tertinggi. Berdiri dohrul al itu yang tertinggi puncaknya. cukuplah Allah sebagai saksi. Ini mari kita lihat Sa'ad dari Syekh Utsaimin rahimahullah terhadap kalimat ini. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Kata beliau, Allah Ta'ala yuhmadu ala kamalihi azza wa jal wa ala in'amihi. Allah terpuji dalam atas kesempurnaan sifatnya, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia terpuji. Tidak ada yang tercelah. Ya. Maka jangan sampai kita mengatakan, sayangnya orang sepintar itu, orang sejujur itu, orang seprofesional itu, amanah kok diberi rezeki oleh Allah cuma sedikit. Ya. Hampir di usianya yang 40 tahun belum kebeli mobil misalnya. Sayang ya. Ya, ada yang kurang nikmat dari Allah, jangan salah. Ya, Allah itu terpuji. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya berupa apapun, Allah terpuji. Maka wajib bagi dia, wajib bagi siapapun untuk memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada si pulang tadi. Walaupun belum kebeli mobil misalnya, padahal dia pintar dan cerdas, dia pintarnya, terdiknya, keahliannya dari siapa? Kalau bukan dari Allah, itu kan nikmat. Ya, Allah selalu terpuji. Wa nahnu nahmadu Allah azza wa jalla li'annahu kamilu sifat min kulli wajhi. Maka wajib bagi kita memuji Allah karena sifat-sifat Allah itu sempurna. Dan kesempurnaan di sini mengikuti kesempurnaan Allah, bukan kita. Kalau kita kan beda. Ada orang ganteng, istrinya cantik, kaya raya, sukses, pintar, disegani, tokoh, tapi tidak punya anak. Sempurna atau tidak? Kurang sempurna. Itu ukuran manusia ya. Ukuran manusia, orang yang tidak punya anak tidak sempurna. Ya, masih kurang. Allah, baik. Allah dikatakan sempurna sifatnya justru karena Allah tidak punya anak. Allah tidak punya anak. Dan karena Allah tidak punya anak, itulah sempurna. Maka mengukur sifat Allah jangan diukur dengan ukuran kita. Kalau ukuran kita, sombong itu jelek. Membesarkan diri, takabur itu buruk. Ukuran Allah, Allah Zat yang Maha Sombong. Allah menyombongkan dirinya. Allah membesarkan dirinya. Lihat dalam Al-Quran, penuh dengan kesombongan Allah. Allah menyombongkan dirinya, membesarkan dirinya. Maka salah satu nama Allah, sifat Allah, Al-Mutakabbir, Zat yang Maha Sombong. Maka siapa yang, dan itu rijal izari, kata Nabi ya, membawakan dari sisi ya, pakaian itu kesombongan, itu pakaian itu. Barang siapa yang mengambilnya, maka akan aku azab dia, akan aku siksa dia. Kita haram, kita sombong haram. Itu berarti sifat kesempurnaan Allah jangan diukur dengan sifat kita, tidak akan nyambung. Gitu ya. Nah, ini pelajaran yang besar bagi kita. Jangan berbicara tentang Allah, jangan mensifati Allah dengan akal kita, logika kita, nurani kita. Nggak akan sampai, dan insya Allah pasti berarti. Wajib kita mensifati Allah dengan Allah wa Allah Rasul, dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dengan akal, logika, rohi, nurani kita. Min kulli wajib, dari segala arah, dari segala wajah, dari arah manapun Allah terpuji. Ya, Allah menyesatkan iblis, Allah terpuji. Ya, Allah menyesatkan Fir'aun, jahalat, Allah terpuji. Ya, Allah menyiksa mengadab orang-orang kafir dengan azab yang luar biasa, Allah terpuji. Allah membuat si bulan lahir tanpa tangan, tanpa kaki, hanya badan dan kepala, Allah terpuji. Ya, dan seluruh perbuatan Allah adalah terpuji, karena Allah Zat Maha Terpuji. Begitu caranya membahas Allah. Jadi tidak boleh berukuran kita. Ya, kan sering kita bertanya, dosa apa ya? Perasaan ayahnya orang baik, ibunya orang baik, nenek kakeknya orang baik semua, kata-katanya lahir bagus, sempurna, bahkan cantik, ganteng. Ini kok lahir tanpa tangan, tanpa hati? Salah apa ya? Jangan. Inilah hati Allah. Ya, wajib bagi kita, wajib bagi ayahnya, ibunya, sabar dan tetap memuji Allah atas nikmat-Nya. Ya. Wa rahmatuhu aidan li'annahu kamilul in'am wal ihsan. Kita juga memuji Allah karena kesempurnaan nikmat yang Allah berikan dan juga ihsan. Ini ihsan secara bahasa, bukan ihsan secara istilah. Kalau ihsan secara istilah apa? Syar'i, istilah syar'i. Anta'budallaha ka'annahu ka'annaka farah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Jika engkau tidak bisa, maka yakinlah Allah sedang melihat engkau. Ini ihsan. Ini derajat yang lebih tinggi dari iman, dari ihsan. Maka Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam dulu, setelah dijawab baru bertanya tentang iman, setelah dijawab baru bertanya tentang ihsan. Berarti ihsan tertinggi. Orang yang ihsan pasti dia sudah beriman, pasti dia sudah ihsan. Orang yang beriman, dia pasti sudah Islam, belum tentu ihsan. Orang yang Islam, belum tentu iman, belum tentu ihsan. Maka ketika ada orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi, qalu amanna, ya Rasul, kami beriman. Dijawab oleh Nabi, jangan katakan kami beriman, cukup katakan aslamna, kami telah masuk Islam. Kenapa? Karena orang yang sudah masuk Islam, muslim, belum tentu beriman. Orang beriman pasti muslim. Ya. Yeah. Maka sesat sekali seorang tokoh berbicara waktu itu di zaman-zaman tergulingnya Pak Harto waktu itu ya. Saya dengan Pak Harto ini satu agama ya, sama-sama Islam, tapi beda iman. Sedangkan saya dengan Pak Pendeta ini ya, sampingnya ada pendeta, ini beda agama tapi satu iman. Ini batil luar biasa. Ya, kebatilan yang luar biasa. Tokoh Islam, dari sini kita tahu bahwa kebenaran bukan milik tokoh, kebenaran bukan milik orang-orang pintar, tapi kebenaran adalah hidayah dari Allah. Kadar seorang profesor, doktor, sesat, seorang mardos mendapatkan hidayah. Ya, kita memohon kepada Allah diberi hidayah, bukan hanya pinternya, apalanya kuatnya dan seterusnya. Berapa banyak orang yang apalanya luar biasa, belum tahu berasal dari Maliki ya. Orang katanya apa kubur cinta, tapi manhajnya rusak. Ya. Kemudian kita bawakan ayat 53 dari surah An-Nahl. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ semua dari Allah. Sering kita bicara ini, tapi kita nggak sadar. Ya, rumah kita, mobil kita, pangkat kita, jabatan kita, suami kita, istri kita, anak kita, semuanya Allah yang memberi. Sering kita nggak sadar, ini karena pilihan saya, ini karena kemahiran saya, ini karena kepintaran saya. Jangan. Berapa banyak orang yang mahir, orang yang pintar, tapi tidak mendapatkan seperti kita. Pulangkan kepada Allah. Segala kelebihan pulangkan kepada Allah. Tsumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun. Kemudian ketika kalian ditimpa kemudaratan, entah sakit, entah celaka, entah kematian, entah dipecat dan seterusnya, hanya kepada Allah kalian minta pertolongan, berlindung. Ya. Wa akbaru nikmatin an'ama Allahu biha 'ala al-khalqi irsalu rusul. Ayat 1. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada para makhluk manusia termasuk jin adalah diutusnya para rasul. Ini nikmat terbesar. Allah memberikan makan minum kepada manusia nikmat. Allah memberikan kesehatan kepada manusia nikmat. Allah memberikan ketentraman, kedamaian kepada manusia nikmat. Tapi itu semua kalah dengan nikmat terbesar Allah utus para nabi dan rasul. Karena tanpa nabi dan rasul, seluruh manusia pasti sesat. Kenapa Allah yang bikin peraturan? Ya, kan tidak boleh kita yang bikin peraturan. Ya kan bisa aja Allah enggak utus nabi, Allah enggak usah pilih rasul, tiba-tiba kita semua dapat hidayah semua. Allah bikin itu kan bisa, jangan begitu. Allah yang bikin aturan, bukan kita. Aturan yang telah dibikin oleh Allah bahwa kebenaran yang datang dari Allah itu harus lewat seorang utusan, namanya nabi atau rasul. Ada perbedaan sedikit. Ya, kesamaannya baik, perbedaannya sedikit antara nabi dengan rasul. Sama-sama utusan Allah, sama-sama mendapatkan wahyu, sama-sama disuruh menyampaikan kepada manusia, para nabi dan rasul. Maka sekali lagi, jika Allah tidak mengutus seorang nabi pun, seorang rasul pun, maka seluruh manusia sesat. Kenapa? Kenapa? Allah itu siapa? Allah itu ada di mana? Apa maunya Allah terhadap kita? Kita harus berbuat apa terhadap Allah? Tidak ada yang tahu. Gelap. Sesat. Ya. Bahkan nikmat yang luar biasa sekali lagi diutusnya para nabi dan rasul. Nah, tentu hari ini orang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itu nikmat yang luar biasa. Ya, maka seringkali ketika ada orang berkata kita bersyukur atas nikmat iman Islam, kita bersyukur atas nikmat Islam iman, Imam Muhammad menasihati kurang satu lagi, apa? Sunnah. Sunnah. Karena berapa banyak orang yang beriman, orang yang Islam, tetapi tidak mengenal sunnah. Dia tidak bisa membedakan ini sunnah apa bid'ah. Ya, maka yang sunnah mereka ikuti, salat berjamaah di masjid mereka ikuti sunnah. Kemudian puasa Ramadan sunnah Nabi mereka ikuti, ya. Kemudian wudan tahlilan juga diikuti. Dikiranya semuanya sama. Nah, antum yang bisa membedakan, kita yang bisa membedakan ini sunnah, kalau ini bid'ah. Ini ada contoh dari Nabi, kalau ini tidak ada, ini nikmat yang luar biasa. Ya. Nikmat yang luar biasa. Kita diperkenalkan dengan guru-guru kita yang mengajarkan sunnah, ulama-ulama kita yang teriak tentang sunnah, teriak pula tentang bid'ah. Syahadah yang terbit batu baik. Terus kalian murid-muridnya, saya masuk Hasan Farman dan Musa Lata, Ali Hasan. Ini nikmat yang luar biasa. Al-Ladhi bihi di mana para nabi, para rasul tersebut datang dengan membawa hidayah untuk para makhluk, untuk manusia. Sekali lagi, hidayah apa? Hidayah apa ya? Jangan salah penempatan. Ya, para nabi membawa hidayah untuk taufik, melihat salah. Walihada yaqulu al-muallif, oleh karena itu al-muallif berkata, penulis kitab ini berkata, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya. Wa bil rasuli huna al-jinn. Yang dimaksud rasul di sini adalah al-jinn, jenis. Fa inna jami'a ar-rusuli ursalu bil huda wa dinil haq. Karena seluruh para nabi, seluruh para rasul itu datang dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Tidak ada bedanya antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain. Ya, bedanya isinya sedikit. Intinya sama, isinya agak berbeda. Maka hidayah yang dibawa oleh Nabi Musa dalam masalah najis, kalau pakaian terkena najis, digunting, dipotong. Hidayah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, kalau pakaian terkena najis, dicuci, tidak dipotong. Ada perbedaan sedikit. Dua-duanya hidayah. Hidayah di zaman Nabi Musa dengan hidayah di zaman Nabi Muhammad SAW, hidayatul bayan, beda. Sedikit berbeda dalam masalah fikih syariat. Ya. Syariat Nabi Muhammad SAW, bagi yang mencuri dipotong tangannya. Syariat Nabi Ibrahim, kalau mencuri ketahuan dijadikan budak. Ya, ada orang mencuri harta saya misalnya di zaman Nabi Ibrahim, ketahuan maka orang itu harus menjadi budak saya. Ya. Maka ketika Nabi Yusuf ingin agar Bunyamin itu tidak kembali ke Syam, agar tetap tinggal di Mesir, caranya bagaimana? Nabi Yusuf tahu kalau itu adiknya ya, Bunyamin. Maka dibikin seolah-olah Bunyamin mencuri harta kerajaan. Ini si budaya Nabi Yusuf yang diajarkan oleh Allah. Ya. Dan Nabi Yusuf mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, bahwa pencuri harus jadi kita kalau tahu. Ya. Ayo, sedikit berbeda. Adapun masalah tauhid, masalah akidah sama, masalah khabar sama, khabar yang dulu, khabar yang akan datang sama. Nabi Musa mengatakan bahwa dulu Adam dikeluarkan dari surga gara-gara mendekati pohon. Yeah. Sementara Nabi Isa mengatakan dulu Adam dikeluarkan dari surga gara-gara mendekati batu. Misalnya. Ini enggak mungkin. Kan sama-sama khabar. Kok beda? Enggak mungkin. Yeah. Atau khabar yang akan datang. Yeah. Nabi Musa mengatakan kelak kiamat akan tiba pada hari Senin. Sementara Nabi Muhammad SAW, kelak kiamat akan tiba di hari Jumat. Enggak mungkin. Enggak mungkin berbeda. Masalah khabar. Sama semua. Allah bersemayam di arah khabar. Ya. Apa yang terjadi pada hari kiamat di alam barzakh, di yaumil kiamat, sama. Yang beda, masalah aturan-aturan fikih. ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi Allah menyempurnakan seluruh risalah para nabi dan rasul dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dari Nabi Adam, dari rasul pertama Nabi Nuh sampai Nabi Isa, bangunan yang kokoh, kuat, bagus, kalau diibaratkan sebuah bangunan, tapi sayang, ada yang curang. Ada satu ladina, satu batu bara yang mestinya dipasang, kok tidak dipasang? Ya, itu perumpamaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa perumpamaan para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu seperti sebuah istana. Istana yang besar, megah, bagus, mewah. Orang yang masuk ke dalam istana itu terkagum-kagum. Tapi melihat ada satu celah, ada satu labina, ada satu batu bata yang tidak terpasang. Orang-orang mengatakan, sayang, ini tidak ada satu. Kurang satu. Kurang sempurna. Kata Nabi, akulah satu labina itu. Akulah satu batu bata itu. Fa'ana al-labina wa'ana khatamun nabiyyin. Aku adalah Nabi terakhir, penutup para Nabi. Ya. Wa qawluhu bilhuda al-bab huda lil-musahabah. Bab di sini al-musahabah. Ya. Karena kita tahu bab atau bi itu artinya bisa macam-macam. Ya. Bisa dengar, bisa bersama, bisa membawa, bisa karena dan seterusnya, maka harus dilihat kalimatnya, termasuk di kalimat ini. Apa yang dimaksud al-musahabah? Datang dengan membawa. Ya. Kata-kata membawa itu tidak ada. Ya. Ja'a yahmilul huda, tidak ada. Ja'a bil huda, maksudnya datang dengan membawa petunjuk. Wal huda huwa al-ilmu nafi', dan yang dimaksud huda, petunjuk di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan merubah yang kafir jadi mukmin, merubah yang malas sholat jadi rajin sholat, merubah para pembohong menjadi jujur, bukan. Itu bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu milik Allah Rabbul Alamin. Ya, maka manusia-manusia di sekitar Nabi banyak yang berdusta, banyak yang kafir, banyak yang musyrik. Padahal dakwah oleh Nabi, diajak oleh Nabi untuk masuk Islam. Hanya itu yang beliau sanggup. Beliau tidak bisa membuat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib masuk Islam. Wa yutamalu an takuna al-ba' lit-ta'diyah ay innal mursala bihi huwa al-huda wa dinul haq. Arti kedua dari ba' di sini adalah at-ta'diyah, maksudnya bahwa rasul itu sendiri adalah petunjuk dan agama yang hak. Ya, jadi bukan membawa, tapi rasul itu sendiri. Ya. Jadi Rasul itu sendiri datang, dan Rasul itulah petunjuk, Rasul itu adalah agama yang hak. Ini sama saja maksudnya. Ya, hanya secara kalimat berbeda. Kemudian dinul haq, apa yang dimaksud dengan dinul haq? Al-amal salih. Amal salih. Jadi din itu amal. Maka agama itu isinya beramal. Maka agama Islam isinya apa? Ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, amal semua kan? Amal semua kan? Nah, maka tadi orang Badui yang mengatakan kami beriman oleh Nabi, jangan, cukup kami telah masuk Islam. Karena kan kita baru bisa beramal, baca syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, haji. Ada pun dalam hati, aku enggak tahu. Apa yang ada di hatimu, keimananmu, bagaimana, aku enggak tahu. Maka sekali lagi, orang yang sudah Islam belum tentu beriman. Orang yang sudah beriman pasti Islam. Yeah. Li'anna dina huwa al-amal. Karena yang dimaksud dengan agama adalah amal. Maka beragama itu yang dimaksud beramal. Tadi ya. Beragama Islam itu apa? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Belum berbicara tentang keimanan. Au al-jazaa 'ala al-amal. atau arti din, arti agama, itu balasan dari sebuah amal. Balasan dari sebuah amal itu artinya juga din, agama. Mana dari beliau membawakan ayat yang sangat terkenal itu dalam surah Ali Imran 19, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Apa? Amal. Amal. Amalan yang akan diterima oleh Allah itu amalan Islam. Ya, shahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, bukan kebaktian, bukan di gereja, bukan di biara dan seterusnya. Ini amal. Yang kedua, balasan. Boleh jadi bahwa agama itu balasan. Surat Al-Infitar. Wa ma adraka ma yaumud din. Tahukah ke engkau apa itu hari din? Tentu tidak diterjemahkan hari agama, tapi hari pembalasan. Ya. Atau Malik Yaumiddin dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin yang menguasai hari din. Hari apa? Hari pembalasan. Berarti din ada dua makna. Yang pertama amal, yang kedua balasan. Ya. Malik Yaumiddin bukan amal, tapi balasan. Wal haqqu diddul batil. Al-haq adalah lawan kata batil. Sebagaimana sunnah lawan kata bid'ah, syirik lawan kata tauhid, hak lawan kata batil. Wa huwa ay al-haq al-mutadamminu li jalbil masalihi wa dar'il maqasidi fil ahkami wal aqdah. Yang dimaksud dengan al-haq adalah sesuatu yang termasuk di dalamnya mencari maslahat, menolak mudharat. Jadi isi dalam agama ini adalah mencari maslahat, menolak mafsadah. Dengan akal atau dengan dalil. Dengan dalil atau dengan akal. Ya, ada kalanya dengan dalil untuk menghindari kerusakan, untuk mencari manfaat, ayo sholat. Ini dalil. Akal nggak bisa kan? Manfaat apa dari rukuk kita, dari sujud kita, dari kita menunjuk dengan jari, dengan kita subuh dua rakaat melempar jumrah. Tapi karena ada jari, maka kami tahu apa. Yang kedua dengan akal, jangan berjalan di jalan itu. Karena apa? Berbahaya. Jangan lewat jalan itu, berbahaya. Dalil apa akal? Akal. Karena jalan itu sering ada penjahat, karena jalan itu banyak perampok misalnya. Dengan apa? Dengan akal. Jadi agama salah satu intinya mencari manfaat, menghindarkan diri dari mudharat. Maka perbuatan apapun yang pasti mendatangkan mudharat haram. Ya, secara dalil dan secara akal. Liyudhirahu 'alad-dini kullih, agar Allah memenangkan agama tersebut di atas seluruh agama. Jadi ini janji Allah, dan janji Allah hari ini belum terwujud. Buktinya Islam kalah sama Amerika, kaum muslimin kalah sama Jepang. Ya, padahal hal terwujud. Ya, maka wajib kita yakin bahwa masa depan di tangan Islam. Oh, nanti kaum muslimin akan bisa mengalahkan Amerika, Jepang, Rusia, dan seterusnya. Bahkan yang disebut oleh Nabi secara khusus, Roma. Roma. Ya, yang hari ini ibu kota Italia, ibu kota kaum Nasrani, akan dikalahkan oleh kaum muslimin berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan belum. Kan mereka masih berkuasa. Belum dikuasai oleh kaum muslimin kan? Ini makna bahwa liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, bahwa Allah akan memenangkan agama ini dari seluruh agama yang ada. Hari ini belum. Amanat masa nanti kelak kaum muslimin memerangi Yahudi dan Nasrani, dan mereka berlarian dari kejaran kaum muslimin, dan mereka bersembunyi di balik pohon, di balik batu dan seterusnya. Ini wajib kita imani, dan itu kejayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan ayat surat Fatir, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Ini ketika membahas masalah duhur tadi. Yes. Tinggi atas. Yes. Ayat ini bermakna seandainya Allah menyiksa manusia disebabkan karena kelakuan manusia tersebut, maka Allah tidak akan sisakan di dohirnya bumi satu dabah pun. Berarti sampai hari ini Allah belum membalas kelakuan manusia yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang ahli maksiat. Allah masih biarkan. Seandainya Allah membalas, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini satu binatang pun. Habis. Yes. Kemudian alha fi yuzhiruhu hal huwa aidun ala ar-rasul aw ala ad-din. Huruf ha pada lafaz yuzhiruhu, apakah ini kembali kepada rasul atau kembali kepada agama? Ini dibahas oleh beliau. In kana aidan ala dinil haq fa kullu man qatala lidinil haq sayakunu huwal ali. Seandainya dhamir tersebut kembali kepada dinul haq, maka siapapun yang berperang dalam rangka membela agama yang hak ini, maka pasti dia akan tinggi, akan mulia. Menang atau mati? Menang, mulia, mati, mati syahid. Dua-duanya ain. Li'anna Allah yaqul yuzhirahu. Ini berdasarkan firman Allah, liyuzhirahu. Allah ingin memenangkan, meninggikan Islam di atas seluruh agama. Wa'ala ma la dina lahu, dan terhadap apa yang orang yang tidak punya agama. Jadi yang punya agama dan yang tidak punya agama akan dikalahkan oleh Islam. Ya, saya kira masuk waktu ya. Kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu kan belum punya Bapak mau berikan buat adik kamu ya. Kamu jangan iri, gimana? Ya boleh, gak apa-apa. Nah, alah. Tapi kalau anaknya menuntut, enggak Pak, saya minta keadilan. Ya, maka harus diberikan dua-duanya. Karena kan di sini ada perhatian, ada kecintaan. Bukan sekedar pemberian, bukan sekedar mobil gitu ya. Nah, ini berdasarkan hadis Luqman bin Bishr. Bishr memberikan kepada Luqman, sementara anak yang lain tidak diberi. Nabi mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan dosa. Adakah dalilnya jika muslim tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut dikatakan kafir? Bukan kafir ya, terancam sebagai orang munafik. Ya terancam kafir kalau memang dilakukan dengan otomatis kafir, tidak. Bagaimana hukumnya jual beli lapak atau lokasi perdagangan yang lapak tersebut bukan hak miliknya? Dilarang menjual sesuatu yang bukan milik kita, yang itu merupakan milik orang lain. Yeah. Bukan dilarang menjual sesuatu yang belum jadi, bukan. Kalau itu justru boleh. Apa istilahnya? Salam. Salam ini menjual sesuatu yang belum jadi. Misalnya saya tukang kayu, ada orang beli lemari, yeah. Ukurannya sekian, panjang sekian, lebar sekian, model sekian. Lalu dibayar 2 juta misalnya. Uang saya terima, barang belum ada, belum dibikin. Nah, ini boleh. Salah. Ya. Yang tidak boleh menjual sesuatu yang barang itu masih milik orang lain. Bapak mau apa? Handphone. Handphone tipe apa? Ya. Ya, 1 juta. Padahal barang itu masih milik toko, bukan belum milik saya. Ah, kemudian saya cari barang itu di toko dengan harga 700.000 misalnya. Nah, ini tidak boleh. Beli dulu barang tersebut, sudah ada di tangan saya, ini handphone yang Bapak mau, silakan dibeli. Ya, yeah. Lalu tawar-menawar dan seterusnya. Adapun yang belum dimiliki, tidak boleh. Hal tersebut banyak dilakukan oleh seorang muslim, ya tentu malah. Yeah. Adakah ciri-ciri khusus orang yang sudah mencapai derajat ihsan? Tidak. Hanya Allah yang tahu dan hanya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Ya, tidak ada. Dalam Islam tidak ada tanda-tanda keimanan seseorang tinggi rendah dilihat dari wajah, roman muka, bentuk badan, tidak ada. Dilihat dari ibadah. Ya. Dia sholat selalu berjamaah di masjid, berarti iman dia lebih tinggi dari si bulan. Tidak pernah sholat berjamaah. Dalam hal itu, dalam hal lain, lain lagi. Maka tidak usah menilai orang. Si A lebih baik dari si B lebih baik dari si C, tidak kata. Kecuali nilai itu dari Allah dan Rasul. Seperti Abu Bakar lebih mulia dari Umar, Umar lebih mulia dari Utsman, Utsman lebih mulia dari Ali. Ini berdasarkan dari. Mohon dijelaskan apakah kebiasaan sebagian orang yang melakukan sujud kembali setelah selesai sholat fardu dan berzikir, apakah ada dalil yang menerangkan hal tersebut? Tentu tidak ada. Tidak dilihatkan bahwa Nabi atau para sahabat setelah sholat zikir lalu sebelum meninggalkan masjid sujud dulu, tidak ada. Walaupun mungkin dia punya alasan, ya, saya ini kan sujud syukur, saya bersyukur sudah bisa sholat, sudah bisa zikir, wajar dong saya bersyukur. Nah, saya sujud syukur. Nah, kembali kepada Rasul dan para sahabat. Itu dilakukan oleh Rasul dan para sahabat atau tidak? Kalau tidak, berarti kita seolah menuduh Rasul dan para sahabat kurang bersyukur. Rasul gimana sih? Kan udah sholat, kok gak sujud syukur? Abu Bakar, Umar, para sahabat gimana sih? Kan udah sholat, kok gak bersyukur, sujud syukur? Ada orang-orang begitu. Berarti kita merendahkan Rasul dan para sahabat, walaupun tidak di lisan kita. Oleh karena itu, jangan. Kecuali memang jelas kita sujud syukur setelah sholat, setelah zikir, ya, buka handphone, ada SMS, ya, selamat Bapak dapat hadiah 50 juta, tapi benar ya, bukan bohongan ya, ya, benar-benar hadiah, ya, atau SMS, alhamdulillah, Bang, anak kita lahir, selamat, ya, ah, lalu kita sujud syukur, tentu ada alasan yang jelas, bukan alasan yang rutinitas seperti sholat tadi. Sabtu malam yang lalu diperkirakan terjadi gerhana bulan, namun hujan. Kami tetap melaksanakan sholat gerhana. Apakah ada keharusan melihat langsung terjadinya gerhana sebelum melaksanakan sholat? Iya, iya jelas. Ya, kenapa? Hukum asal sholat adalah haram. Sholat itu haram dilakukan kecuali setelah jelas, oh ada gerhana, ah, berarti sholat gerhana. Kalau hujan mendung mau nyolatin apa? Ya? Bagaimana televisi, radio, para ahli telah mengatakan sepakat, para ahli televisi, radio bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah sekali bicara kita yakin. Kalau para ahli, kita tidak wajib percaya sebelum jelas, ya. Namanya juga perkiraan, bisa benar, bisa salah. Kalau kita mengatakan ini kan para ahli sepakat, berarti pasti benar. Berarti kayak Al-Quran, kayak hadis, pasti benar. Tidak. Berarti tidak ada sebabnya. Sholat gerhana ketika mendung, ketika hujan. Jadi betul-betul dalam suasana gerhana. Ya, dari mulai jam 6:30 malam misalnya kita lihat matahari bulan apa bulan purnama cerah, ya tiba-tiba kok jadi redup, ya tertutup oleh bayangan bumi misalnya, akan terlihat lalu sholat. Nah, ini suasana gerhana sholat itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sholat witir harus dengan kunut? Tidak harus. Ya, boleh dengan witir, boleh tidak. Kadang Nabi kunut witir, kadang tidak. Apakah orang yang pernah melakukan atau membuat sesaji di sawah dengan cara menaruh makanan di pojokan sawah, atau sesaji di rumah dengan keyakinan roh orang yang meninggal akan datang untuk makan dan segala bid'ah, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Ya, ya, jelas. Keyakinan syirik, keyakinan batin, keyakinan yang bid'ah, yang terancam syirik, tapi pelakunya belum tentu musyrik. Pelakunya belum tentu keluar dari Islam. Ya, tergantung keadaan dirinya sudah datang hujah kepada dia atau belum, kita tidak tahu. Oleh karena itu, tugas kita hanya mendakwai, mengajak mereka untuk meninggalkan perbuatan syirik, bukan menghukumi si A telah musyrik, si B telah kafir, si C telah keluar dari Islam. Tidak. Tidak. Apakah ketika orang tersebut meninggal boleh didoakan? Boleh. Boleh. Karena apa? Dan apakah dia sudah keluar dari Islam atau belum? Kita tidak tahu. Apakah dia sudah betul-betul musyrik atau belum? Kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kecuali dia jelas-jelas keluar dari Islam ini, masuk agama Kristen misalnya, atau Buddha, Hindu misalnya, maka haram kita doakan. Adapun secara zahir dia masih Muslim, sholat di masjid, Jumatan, maka masih berhak didoakan, masih wajib disolati. Jihad melawan orang kafir dan jihad melawan diri sendiri, kedudukannya lebih tinggi yang mana? Bukan diri sendiri ya, melawan hawa nafsu. Tentu yang paling tinggi adalah melawan orang kafir dalam rangka membela, meninggikan kalimah Allah Islam. Itu yang paling tinggi. Jihad tertinggi adalah jihad melawan orang kafir dalam rangka membela Islam. Ya, tidak ada jihad yang lebih tinggi dari itu. Adapun hadis rojana min jihadil akbar ilal jihadil akbar, kita baru saja pulang dari perang kecil, kita akan menuju perang yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ini hadis palsu. Ini hadis maudhu. Ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerangi hawa nafsu tidak syak lagi jihad, tetapi bukan jihad terbesar. Jihad terbesar adalah berperang melawan orang-orang kafir dalam rangka membela Islam. Dan orang yang berperang melawan orang-orang kafir, otomatis dia memerangi hawa nafsu. Karena perang melawan orang kafir di medan perang, berarti dia siap mati. Dia tinggalkan anaknya, istrinya, ya, status sosialnya, hartanya, dan dia mempertaruhkan nyawanya. Orang yang berbuat seperti ini otomatis telah berhasil mengalahkan hawa nafsu. Apa hukum wanita yang memakai alat kecantikan untuk pemutih wajah dan anti kulit keriput? Ini tidak ada larangan ya. Yang ada larangan itu mencukur alis, menyambung rambut, mentato badan, dan seterusnya. Ya, adapun hal-hal seperti ini yang tidak mengandung unsur merubah badan, ini tidak ada larangan. Katanya di alam mahsyar seluruh manusia akan luntang lantung selama ratusan tahun. Apakah benar? Yang benar bahwa di alam mahsyar, di padang mahsyar, manusia akan hidup tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan kecuali tujuh golongan, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, selama waktu yang hanya Allah yang tahu, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Ya, kan manusia dibangkitkan tidak langsung ke surga atau neraka, berkumpul di sebuah tempat yang hanya Allah yang tahu seberapa luasnya, di mana tempat tersebut memuat seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi. Ya, tak berapa triliun manusia berkumpul jadi satu, telanjang, tanpa alas kaki, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, sementara matahari didekatkan petromit, kira-kira satu mil. Ya, para sahabat mengatakan kami tidak tahu mil yang dimaksud oleh Nabi itu mil jarak satu kilo kurang sedikit, atau mil yang biasa dipakai oleh wanita untuk mencelak matanya. Ya, kira-kira kecengkak. Ya. Dan dalam keadaan belum dipisah. Dalam keadaan belum dipisah. Ya, dan seluruh manusia berharap kepada Allah, tapi tidak ada satupun manusia yang sanggup mendatangi Allah untuk meminta sesuatu. Bahkan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, alaihi wassalatu wassalam tidak sanggup tidak berani. Lalu tampillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan Allah memohon kepada Allah agar Allah berkenan mengadili manusia satu persatu, maka diadilah manusia satu persatu masuk surga atau masuk neraka. Inilah keadaan yang akan dialami oleh manusia seluruhnya. Allah. Wallahu a'lam. Ya. Anak dengan orang tua kenapa? Oh iya. Iya. Oh, ingatan mereka dipulihkan. Bahkan ketika kita selama hidup baru ketemu sekali. Ya. Ketemu sekali-sekali seumur hidup, pas ketemu sekali itu kita berbuat zalim pada dia. Kita tampar pipinya misalnya ya. Kita marah dengan dia, kita tampar pipi dia. Habis itu kita pisah. Ya. Oh, 60 tahun setelah itu kita mati misalnya. Ya. Selama kita hidup itu lupa dengan kejadian itu. Begitu sampai di yaumil mahsyar ingat. Ya. Oh, ternyata dia yang pernah aku tampar. Ya. Dan dia datang dan dia menuntut keadilan kepada Allah. Ya. Apalagi anak, ayah, ibu, istri, suami tentu saling mengenal. Saling tahu. Tetapi tidak ada kasih sayang lagi. Ya. Ini anak saya kemarin. Ya, ayo bareng bapak, ayo bareng ibu. Ya. Lapar bersama sini, ya. Makan enggak makan, ngumpullah sini. Enggak ada. Enggak ada. Masing-masing berpikir tentang dirinya sendiri. Masing-masing berpikir tentang nasibnya sendiri-sendiri. Bahkan ada seorang yang mengatakan, daripada aku yang dimasukkan ke dalam neraka ya Allah, anakku saja ya Allah, ibuku saja ya Allah, ayahku saja ya Allah. Ya. Bahkan jika dia memiliki seluruh apa yang ada di dunia, dia akan serahkan demi menembus dirinya dari api neraka. Itu ucapan seseorang yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Ya. Lalu kata Allah, aku tidak minta sebanyak itu. Kata Allah, aku enggak minta sebanyak itu. Seluruh dunia yang engkau miliki serahkan kepadaku. Tidak, aku hanya minta engkau menyembah aku, tidak menyebutkan aku dengan satu apapun. Ini salah satu dialog antara Allah dengan seorang hamba yang akan masuk neraka karena kekufurannya, kesyirikan. Allahu Akbar. Ya, masih banyak pertanyaan. Waktu sudah habis, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika.